Baik, pendengar dan pecinta Radio Kemenes Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min ghizani rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya allama guyub fala yabuduhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik ibu dan bapak sekalian, kita sudah memasuki pelajaran tajwid kita ke halaman 25 ya. Halaman 25. Untuk praktik bacaan kita coba surah ke-98 ya, Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Surah ke-98. Baik ibu dan bapak, dilihat halaman 25 pasal ke-7, hukum ra. Membaca ra itu ada tipis, ada tebel. Ra tebel bunyinya o, ra tipis bunyinya i, ri. Nah, itu. Risalah, ari, ro, rasul, ru, rasulullah. Itu bukan rasulullah ya, ro. Hukum ro ada dua, ada tipis, ada tebel. Yang ketiganya boleh milih antara tipis dan tebel. Tuh di halaman 25 bagiannya ya. Tipis, tebel, atau tipis, tebel. Bisa milih keduanya. Kapan? Apabila nanti menghadapi huruf-huruf istila. Baik, bahasannya di halaman 26 bisa dilihat. Hukum ro, hukum membaca huruf ro ada tiga macam. Yang pertama, tabkhim. Huruf ro dibaca tabkhim, tebal, apabila. Nah, kapan ro itu dibaca tebal? Satu, apabila ro-nya berbaris di atas. Baris di atas itu bisa fathah, bisa doma, bisa fathah tain atau domah tain. Maka dibacanya ro, robbana tuh. Contohnya ya, ru, ru tuh barisnya di atas domah tuh. Ruziqna. Kemudian khobaro, gofurun tuh dibacanya ya. Apabila dibaca, gofur itu juga boleh dihentikan lain nanti. Kedua atau B, ro itu mati, tetapi huruf sebelumnya berbaris fathah atau domah. Ro-nya mati, sebelum ro mati ada baris di atas, ada fathah atau ada domah. Ini persis sama seperti lafad Allah. Lafad Allah dibaca tafkhim, tebal, apabila sebelum lafad Allah baris atas. Baris di atas kalau enggak fathah, domah. Ro juga ini sini dibaca tebal, itu tafkhim. Manakala sebelum ro mati ada baris di atas. Jadi bisa roknya itu hidup, barisnya di atas. Atau roknya mati, tapi sebelum rok mati, baris di atas itu juga tebel. Mana? Bardun tuh. Qur'anun, roknya mati. Sebelum rok mati, baris di atas. Fathah, bardun fathah. Qur'anun doma. Yarkuduna tuh, sebelum rok mati, baris di atas. Fathah kan? Turhamuna doma, sebelum rok matinya. Yang ketiga, roh itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasroh ariyubah. Kasroh yang bukan aslinya. Yaitu seperti hamzah yang ada ya, yang ada pada fi'il amar. Atau hamzah tersebut dinamakan juga hamzah wasol. Karena bila diwasolkan disambung hamzah itu dihilangkan. Irji'u, ya tipislah. Kenapa? Karena sebelum ra mati baris di bawah. Irji'u. Tapi manakala disambung dengan fa, farji'u, ya jadi tebel. Karena sebelum ra matinya baris di atas. Ya sesuai rumus kan? Itu ra-nya mati, sebelum ra mati baris di atas apa di bawah? Kalau sebelumnya baris di bawah ya tipis. Kalau sebelum ra mati baris di atas, kalau enggak fathah ya domah ya tebel gitu. Irfa'u tu ra mati. Kalau kata one bukan ra mati tapi ra dibunuh. Ra dibunuh. Ra mati. Ra mati sebelum ra mati tuh. Barisnya di bawah ya tipis irfa'u. Namun apabila disambung, apabila diwasol, irfa'u jadi warfa'u. Iya iyalah sekarang jadi tebel. Karena sebelum ra matinya baris di atas. Itulah yang ada pada fi'il amar atau pada hamzah wasol disebutnya. Irhamu tuh farhamu. Irka'u tipis kan, tapi kalau disambung dengan waw, warka'u jadi tebel. Yang pertama adalah tafkhim tebel, yang kedua tarkik tipis. Huruf ro dibaca tarkik tipis kapan? Apabila ro-nya barisnya di bawah lawan yang pertama tadi. Kalau ro-nya barisnya di atas, kalau enggak fathah atau domah, fathah ta'in atau domah ta'in, itu dibacanya tebel. Nah sebaliknya ro-nya jika ro itu hidup berbaris di bawah, kasroh, kalau enggak kasroh, kasroh ta'in, maka ro-nya dibacanya tipis. Mana contohnya? Karimun, tuh, ri, karimun. Tajri ri itu lafi khusrin khusrin biodurin ya iyalah tipis karena barisnya di bawah kari ki karim ya bu ya yuk karimun tajri lafi khusrin biodurin yang kedua roknya mati dan didahului oleh huruf berbaris kasroh lawan yang tadi. Kalau yang pertama yang tebel ro-nya mati, sebelum ro mati ada huruf, ada baris di atas. Kalau enggak fathah garis satu atau domah. PSA, PSU. Atau ro-nya mati, sebelum ro mati ada baris di bawah PSI, maka dibacanya tipis. Ro mati dan didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Mana fir'auna. Fir tu ro mati sebelum ro mati ada kasroh. Bukan hurufnya yang dilihat barisnya. Fabashirhum sebelum ro mati ada kasroh. Ada baris bawah. Fakabir sebelum ro mati dari kanan lihatnya ada baris bawah. Fa'anzir sebelum ro mati ada baris di bawah ada kasroh. Yang ketiga ro itu berbaris hidup. Akan tetapi didahului oleh huruf oleh ya mati. Ro-nya hidup, ro-nya berbaris di atas kan tebel. Tetapi sebelum ro baris di atas ini ada ya mati. Bila diwakofkan, bila berhenti membacanya, dihentikan, dibacanya menjadi tipis. Contoh, khodirun tipis tebel. Ya tebel lah, karena ro-nya barisnya di atas. Namun apabila membacanya dihentikan, khodirun jadi khodir. Jadi tipis. Kenapa? Karena sebelum ro baris di atas itu ada ya mati. Apabila berhenti membacanya, jadi tipis. Khodir. Nggak khodir. Nggak khodir. Khobir. Tuh, sebelum ro mati, maaf, sebelum ro baris di atas ada ya mati. Apabila dihentikan menjadi tipis. Khair. Tuh. Kabir. Sa'ir. Harir. Barisnya di atas, tapi sebelum baris di atas, baris domah ta'in kan harirun. Tuh, ada ya mati. Apabila dihentikan, maka dibacanya menjadi tipis. Harir. Kalau enggak dihentikan mah ya tetap aja tebel. Harirun, sa'irun, kabirun, khairun, khobirun, qadirun. Tuh, tetap tebal. Tetapi apabila berhenti membacanya, dihentikan ada ketentuan. Hurufnya jadi sukun, seakan-akan dalam bunyi. Nah, karena dihentikan, karena sebelum ro berbaris di atas itu ada ya mati, apabila berhenti, apabila dihentikan, membacanya menjadi tipis. Yang ketiga mah boleh milih, boleh tarkik, boleh tafkhim. Kalau boleh milih ya enggak repot. Ya tipis boleh, tebel boleh. Kapan boleh tarkik, boleh tafkhim? Huruf ro boleh dibaca tarkik dan boleh dibaca tafkhim, yaitu bila ro itu mati, didahului oleh huruf-huruf baris kasrah tetapi menghadapi huruf isti'la. Huruf istila itu huruf-huruf yang bunyinya o selain ro. Mana? Kho, so, do, go, to, zo. Tuh huruf-huruf berbunyi o apabila baris-baris patah kan itu. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Selain ro. Ya, iya, kenapa selain ro? Karena ro-nya ini lagi dibahas. Nah, apabila huruf ro ini boleh dibaca tipis dan tebal apabila ro ini mati. Ro-nya mati. Setelah ro mati, didahului oleh huruf yang berbaris kasroh tetapi menghadapi huruf isti'la. Kan tadi ceritanya ro-nya mati. Sebelum ro mati baris di bawah ya tipis kan? Tetapi kalau setelah ro matinya berhadapan dengan huruf-huruf isti'la, boleh milih. Boleh tipis, boleh tebal. Itu mana? Labil mir tuh rok mati kan, sebelum rok mati kan baris di bawah berarti tipis kan, labil mir, tapi setelah rok matinya ketemu sod, jadi boleh milih, boleh labil mir sod, boleh labil mir sod, boleh tipis, boleh tebel. Mir sod rok mati, sebelum rok mati baris di bawah kan tipis, tetapi karena berhadapan dengan huruf istila yaitu sod, boleh milih, boleh tipis, boleh tebel. Kirtosun, ro-nya mati. Sebelum ro mati, baris bawah berarti tipis. Tetapi karena setelah ro mati ketemu to, to ini adalah bagian dari huruf isti'la, maka kirtosun boleh dibaca tipis atau tebal. Firqoh, ro-nya mati. Sebelum ro mati, baris di bawah, baris kasroh, berarti dibacanya tipis. Tetapi setelah ro mati ini ada huruf kof, bertemu dengan huruf isti'la yaitu kof. Berarti dibacanya boleh tipis, boleh tebal. Istirba, ro-nya mati. Sebelum ro mati, baris di bawah berarti tipis. Tetapi ada ketentuan setelah ro mati itu berhadapan dengan huruf istila yaitu bod. Maka boleh tipis, boleh tebal. Kalau begitu, ya gampang. Baca aja tipis, kalau nggak tipis ya tebal. Gitu kan? Itu dulu ya. Kalau ada yang nggak jelas nanti ditanyakan. Kita teruskan besok halaman 28. Ibu dan Bapak baca dulu hukum mimati. Iya, kita praktek bacaannya ke al-bayyinah. Ya, kita praktekkan pelajaran-pelajaran yang lalu. Mana ada idharnya, mana ada idgomnya, mana ada ikhfa, ada iklab. Ternyata belajar mah mudah. Yang sulit apa? Gak tahu ya yang sulit apanya. Kenapa gak bisa-bisa? Barangkali ibu dan bapak baru belajar. Kalau yang belajar dari kecil mah cepat gitu ya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak kan? Baik ya. Di surah ke-98. Silahkan dipersiapkan. Untuk ibu dan bapak alhamdulillah indeks Qurannya sudah jadi ya. 1-3 jilid. Ibu dan bapak nanti kita akan belajar insya Allah mulai hari Senin dengan indeks yang terbaru. Kelebihan yang terbaru itu ya lebih komplit, lebih jelas, lebih besar tulisannya. Kemudian nyari suratnya sudah ada dicarikan gitu ya. Kalau yang merah itu bagus bukunya, tapi nomor suratnya belum ada. Jadi ibu dan bapak harus rajin menulis gitu. Jadi indeks yang terbaru itu gabungan dari beberapa buku gitu ya. Kita pelajari insya Allah lah. Coba aja buktikan. Sudah memiliki indeks sampai 4, mungkin mudah-mudahan sampai 5 ya itu kayaknya. Sampai 4 aja dulu. Insyaallah sudah paham apa orang bertanya tentang hukum dalam Quran, kita bisa menjawabnya. Gitu ya Ibu Vivi. Itu. Silakan untuk kita belajar bersama, mudah. Apalagi yang ada komputernya nanti bisa di-copy datanya lewat komputer. Lebih cepat lagi. Tapi kalau saya pakai komputer di sini, nanti terlalu cepat nyarinya ibu dan bapak di rumah kepepet gitu ya. Karena kadang-kadang tidak sadar gitu, tetap sama belajar dengan infokus itu enak, itu kan jelas. Tapi kadang-kadang kalau kurang-kurangnya kita hati-hati itu terlalu cepat. Karena apa? Kadang-kadang kalau sudah ngajar itu kita beranggapan bahwa murid itu sama seperti kita. Makanya sering saya sampaikan bahwa untuk paham suatu ilmu itu tidak harus dengan gurunya, tidak harus dengan dosennya. Dulu kita waktu kuliah atau waktu sekolah justru paham kita dengan sesama muridnya, dengan teman kita. Teman kita dia paham, ya kita nanya sama dia gitu. Atau dengan asistennya, dosennya, kan seperti itu. Karena apa? Apalagi kalau dosennya sudah profesor, doktor, gelarnya banyak, kadang-kadang ngajarnya itu sesukanya aja. Karena apa? Di otaknya sudah pinter. Dianggapnya muridnya sama pinternya seperti otaknya dia. Jadi neranginnya cepat aja. Ya kalau dalam kuliah sih gak masalah. Dalam latihan ya sudah, pokoknya dosen menyampaikan materinya. Mau ngerti, mau kagak, masa bodoh. Yang penting mahasiswa baca sendiri, belajar sendiri, mau mutalaah lagi. Ujian ya lulus ya dapat nilai. Gak lulus ya diulang gitu ya. Itu yang jadi masalahnya. Nah, belajar di masyarakat lebih susah lagi. Karena apa? Mahasiswanya, pelajarnya datangnya dalam kondisi yang berbeda. Latar belakang pendidikan berbeda, usianya berbeda, pengalaman keagamaannya berbeda. Yang satu dari kecil sudah belajar, yang satu baru belajar. Nah ini perlu kesabaran. Nah, dengan adanya dibantu dengan infokus lebih enak memang. Tapi tetap harus ada whiteboardnya, harus ada dibantu dengan papan tulisnya. Ya. Baik, kita lihat prakteknya surah Al-Bayyinah. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Baik, dari awal tajwidnya Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah, gitu ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka supaya mendirikan salat, tuh ada zakat ya. Pasti kalau ada perintah salat ada zakat. Jadi kalau salat tanpa zakat enggak ada artinya. Kecuali memang bagi orang yang belum berpenghasilan atau belum nisab zakat. Jadi ada ketentuannya. Kapan seseorang harus membayar zakat? Kapan seseorang harus menerima zakat? Itu. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agar kita menjalankan agama yang lurus. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Jaza, balasan. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka, Rabb mereka, ialah surga, jannah, jannatu adn. Ya, surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu, dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Ya iyalah kita takut untuk menjalankan maksiat, menjalankan dosa, menjalankan korupsi ini dan itu. Karena akan ada balasannya, bukan hanya di dunia, tapi di akhir nanti. Gitu ya. Bahkan kenapa kita baca Quran susah? Kata Imam Syafi'i, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Karena belajar Al-Quran itu, Al-Quran itu hudayah. Hudan, hidayah. Ya, cahaya. Cahaya ini tidak akan masuk pada hati kita, manakala dalam hati kita ada maksiat. Maksiat ya, Masya Allah. Kemaksiatan kita itu merajalela. Kadang-kadang banyak yang bertanya, Pak Ari, betapa sedihnya negeri ini. Malam-malam, tapi enggak semua kali ya. Nah, kembali. Kalau dahulu mah habis maghrib dari rumah ke rumah, orang melantunkan ayat-ayat Quran, membaca ayat-ayat Quran senang kelihatannya. Sekarang dari rumah ke rumah, tontonan yang bukan tuntunan tentunya ya. Tontonan, Masya Allah, hampir membawa ke jalan, ke jurang maksiat. Kadang-kadang sedih, ada pertunjukan ini, pertunjukan itu, banyak penontonnya, penontonnya di televisi joget-joget dan berjilbab lagi. Salat maghrib di mana? Salat isya di mana? Allah Rabbi. Kalau dahulu lagi zaman keemasannya ustad-ustad yang di televisi, mereka berkumpul mendengarkan tausiah, ceramah. Tapi sekarang orang-orang berkumpul dengan joget-joget ini dan itu. Di mana wahai muslim dan muslimah? Di mana bagaimana kedekatan kita dengan Allah? Pantas dari hari ke hari terjadi musibah dan musibah karena kita melupakan Allah. Seharusnya maghrib isya itu kita taqarrub ilallah, banyak beribadah. Siang juga demikian, karena orang yang baik itu selalu zikir, selalu basa, selalu ingat dengan Allah. Tapi terkadang kita terlupakan, terlena dengan alunan-alunan lagu-lagu maksiat. Ini terima kasih ya, saya bisa berungkap ini karena dari pertanyaan, gimana Pak Ari nasib muslim-muslimah kita? Nah seperti itu, harusnya maghrib itu baca Quran, belajar ini dan itu, anak-anaknya itu tergoda dengan tontonan-tontonan. Ya tontonan kan ibarat pisau Pak Ari. Pisau itu tergantung yang make. Betul. Jadi mulailah ibda bin nafsi dari diri kita. Mulailah matikan itu kalau tidak berguna, tidak bermanfaat. Kalau memang ada ceramahnya, ada apa mungkin. Atau pilih-pilih gitu ya. Karena umumnya tontonan kita sudah berbau-berbau maksiat. Coba aja dilihat. Ibunya, bundanya begitu cantik dengan paras berjilbabnya. Kan kemudian mendampingi sang anak jadi penyanyi dangdut atau penyanyi apa gitu. Dengan pakaian yang selorohnya, dengan pakaian yang terbuka. Allah Rabbi. Kemudian ibunda yang berjilbab itu juga ikut cingkrak-cingkrak joget. Nah ini ya Allah Rabbi. Akan dijadikan kemana kita ini? Dulu anak-anak itu ikut tuntunan orang tuanya. Sekarang orang tuanya terjerumus karena anak-anaknya. Oh enggak semua Pak Ari, alhamdulillah saya mah tidak begitu. Itulah yang kita harapkan. Yaitu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ya, kita memang tidak tengah menunjuk ke orang lain, memang kita menunjuk kepada diri kita. Tapi keprihatinan itu kan beralasan. Bagaimana seandainya kalau putra-putri kita harusnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholatnya, kemudian dia meninggalkan sholatnya. Apalah artinya hidup kehidupan ini? Karena ini masih dalam Isra dan Mi'raj ya. Rasulullah diisrokan, dimi'rajkan itu karena justru perintah sholat. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, banyak maksiat, banyak riba, tunggulah kehancuran negeri ini. Oh, na'udzubillah ya, summa na'udzubillah. Baik, di surah Al-Bayyinah dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam, idhar. Kenapa mimati ketemu ya? Hukum mimati ya. Lam yakunil ladzi, alladzi tidak sama, tidak bukan alif lam samsiah, bukan alif lam qomariyah, tapi itu isim mausul ya, penyambung. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, nanya kosor, kaknya kosor, kafaru matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena jodohnya gitu ya. Kenapa jodohnya? Domah dengan waw mati. Ada alif, alifnya itu namanya ya waw jamak. Ya kafaru, orang-orang yang telah kafir ya. Gitu. Min, dari min. Idhar, kenapa idhar? Nun mati ketemu hamzah. A-nya itu hamzah bukan alif sebetulnya ya. Tapi kita bilang min nun mati ketemu alif karena memang fisiknya seperti itu. Padahal itu hamzah ya. Katakan di situ idhar karena nun mati ketemu hamzah. Walaupun anak-anak hamzah mana tong itu alif ya sudah dululah. Enggak apa-apa karena nanti kita akan menjelaskan perbedaan spesifikasi antara alif dan hamzah secara detail ya di lain kesempatan. Min ahlil alif lam komariyah, alif lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda bacanya? Karena di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? K- karena setelah alif lam bertemu huruf komariyah itu kaf. Apa betul kaf huruf komariyah? Lihat halaman 10-11. Huruf komariyah ada 14. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Kaf betul? Iya. Ah, saya mah tidak hafal. Ya sudah, kan ada cirinya tadi. Kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada cirinya, tinggal ngitung. Berarti setelah al, setelah alif lam, kalau kata one, alif lamnya bertemu dengan kaf. Boleh. Min ahlil ki-nya kosor, tamad asli, bi-nya kosor. Wal alif lam komariyah, wal musyriki, matobi'i, nanya kosor. Kosor itu pendek dibacanya. Wal musyriki namun ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu fa. Mufakki matobi'i. Karena pasangan kasroh dengan ya mati. Itu huruf madnya itu ada huruf pemanjangnya ya. Sebelumnya kasroh. Mufakki. Mufakki na hatta mad asli. Ta'tiyahumul alif lam komariyah. Bayinah. Kenapa jadi ha? Karena tak marbutoh. Jika dihentikan bunyinya berubah menjadi ha. Kalau tidak dihentikan, bunyinya tetap te, tetap ta. Hatta ta'tiyahumul bayyinatu rasulum. Gitu. Kalau diwasol. Tapi kalau dihentikan, jadi hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ro'nya tafkhim. Kenapa pelajaran yang tadi? Karena sebelum, enggak sebelum di sini. Karena ro'nya barisnya di atas. Fathah kan? Rasu matobi ilum idgom biguna karena domah tayan ketemu mim cirinya ada tasjid di atas mimnya tuh. Rasulum minallah lafad Allahnya dibaca tebel tabkhim. Kenapa dibaca tebel? Karena sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di atas. Hurufnya nun barisnya fathah. Rasulum minallahi yat hamas. Yathlu, lunya matobi'i, karena domahnya ketemu waw mati. Itu ada alifnya, alif jama', itu sebagai pertanda bahwa dia fi'il madinya yang dalam artian jama'. Jama' itu apa? Lebih dari dua orang. Kalau mufrad satu, kalau musanna atau tasniyah dua. Lebih dari dua, jama' pelakunya banyak. Kayak tadi kafaru, itu waw jama'. Ada alifnya. Kalau alifnya ditinggalkan itu salah penulisannya. Rasulum minallahi yatlu suhufan. Jadi suhufam idgombi guna. Kenapa? Karena tanwinnya ketemu mim. Kan ada tasjidnya. Itu cara mudah. Kan ingat rumusnya. Setiap menemukan huruf mati. Kalau kata orang one itu. Kata orang Padang ya one. Wawnya bukan... Bukan nun mati tapi nun dibunuh, nun sukun. Ya mana aja. Rumusnya ingat ya. Setiap menemukan huruf mati, setelah huruf mati ada huruf bertasjid, huruf matinya jangan dibaca. Itu rumus umum yang jitu. Walaupun idgum, huruf idgumnya lupa. Atau tanwin, setelah tanwin ketemu huruf bertasjid, maka tanwinnya dibaca satu. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Wah, ibu apa bapak nih SMS. Iya Pak Ari, saya juga sedih lihat tontonan. Itu anak-anak remaja harusnya belajar, harusnya mengaji, harusnya mutola'ah, ini dan itu, malah dia joget-joget dari maghrib sampai jam 1 malam. Emang ada pekerjaan? Itulah yang kita sesalkan gitu ya. Sedih kita melihatnya. Itu jadi bangsa ini kadang-kadang bukan maju malah menurun, merosot itu dari itunya. Tapi mudah-mudahan itu kan hanya oknum ya, dari sekian juta itu tidak semuanya. Jadi makanya kita jangan terlarut dalam tontonan ya. Gitu. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Ini. Iya, saya juga ilmunya tidak banyak-banyak, cuma segini-segininya aja. Tapi itu tadi ilmu itu yang penting dimanfaatkan. Dibagi, berbagi, serasa seperti kita tuh memahami betul permasalahan. Karena kita terus sering bayangkan Allah aja ya, tiap pagi, tiap sore, tiap ini yang diberikan ini. Jadi di luar kepala gitu, hafal, jadinya terbiasa. Baik, ya. Ayat keberapa tadi? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi rumusnya itu ya. Kalau menemukan huruf mati, setelah huruf matinya bertemu huruf bertasydid, ingat huruf matinya jangan dibaca. Kalau huruf bertanwin, ya huruf tanwin, huruf ada tanwinnya, ada patah dua, kasroh ta'in, dhommah ta'in. Jika berhadapan dengan huruf bertasydid, tanwinnya baris duanya dibaca satu. Mana tuh ayat kedua? Rasulun kan rasulun. Nah karena bertemu dengan huruf bertasydid, jadi dhommahnya dibaca satu, rasulum. Tuh itu rumus jitu. Dan sekarang bukan cetakan Indonesia aja, cetakan Timur Tengah aja untuk idgham juga ada tasydidnya dibantu. Padahal hakikat itu bukan seperti itu. Rasulun itu idgham biguna karena dhommah ta'in ketemu mim dibacanya jadi rasulum. Itu rasulum minallah yatlu suhufam mutahharah. Ro-nya tafkhim. Kenapa tebel? Karena ro-nya baris di atas. Jangan rasulu. Ro. Rosu. Matobi'i. Lum idgham bigunnah. Dhommah ta'in atau tanwin ketemu mim. Minallah. Lafad Allahnya dibaca tebel. Tafkhim. Karena sebelum lafad Allah baris di atas. Minallahiyat hamas. Lu matobi'i. Suhufan. Jadi suhufam. Idgham bigunnah. Tanwin ketemu mim, suhufam. Ada tasydid, tasydid mah pembantu aja. Membantu bahwa suhufan jadi suhufam. Rumusnya tadi, kalau tanwin ketemu huruf bertasydid, garisnya tanwinnya dibaca satu, jadi suhufam. Mutahharah. Tamar butoh, jika dihentikan bunyinya menjadi ha. Kalau disambungkan, mutahharotan. Jadi ikhfa. Kenapa? Karena tanwin, patah ta'in ketemu fa. Fi matobi'i, ha juga matobi'i. Kok matobi'i juga? Kan tiga. Kalau kasroh dengan ya mati, kalau fathah dengan alif, kalau domah dengan waw mati. Kalau begitu huruf pemanjang ada berapa? Ada tiga. Apa alif, waw, iya. Gitu. Ya. Iya. Fiha matobi'i kutubun. Jadi ikhfa. Kenapa? Karena domah ta'in ketemu kof. Tanwin, dhommah ta'in ya, ketemu kof. Jadi ikhfa, ikhfa yang abad, yang banget. Fiha kutubun qayyimah. Ini Pak Ari, tolong buku wajibnya tajwid yang lengkap sama indeks Rio di Tebet. Ya, boleh Rio. Pak Rio, apa Mas Rio? Datang ke taklim ya, saya ada di rumah yatim sekarang. Sabtu dan Ahad ada di rumah yatim. Bahkan Pak Ikhwan, Pak Ari belajar itu dong terjemah perkata lagi. Iya, insya Allah untuk minggu nanti kita bikinkan terjemah perkata lagi ya. Menterjemahkan Al-Quran secara langsung perkata. Selain indeks kan terjemah umum. Insya Allah. Jadi untuk ibu dan bapak yang menginginkan indeksnya sudah ada, silahkan ke rumah yatim ya. Ditelepon dulu 850-6546. Apa yang susah ya? Di situ motonya dalam indeks. Tidak ada alasan untuk tidak bisa memahami Al-Quran. Ya, mudahlah ya insya Allah. Dikit-dikit daripada waktu kita habis dengan menonton televisi berjam-jam. Mending kita asik bermesraan dengan Allah, memahami firman Allah. Kapan lagi kalau hari ini kita dicabut usia kita, umur kita berakhir. Apa amal apa yang akan kita bawa ya? Mari mumpung ada waktu dan kesempatan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iya. Iya. Makanya dengan adanya handphone apa, mereka anak-anak kita cinta musik. Dari hari-hari dengerin musik, telinganya ditutup dengan musik. Sehingga keras hatinya, tidak pernah mendengarkan kalamullah. Ada juga yang remaja-remaja dengerin kalamullah dalam di handphonenya, di ininya. Enak kan sekarang MP3. Tapi memang enak kan dengerin musik Pak Ari ya, seperti itu. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, sudah memahami firman Allah, lebih enak, lebih asik mendengarkan kalamullah. Coba aja. Setiap permasalahan yang ada, kembalikan kepada Allah. Hati kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tenang, karena kita yakin dunia ini kan cuma hidup sementara saja. Berapa lama sih hidup di dunia ini? Saya tanya. Oke lah 100 tahun, tapi berapa lama hidup di akhir nanti? Sehari di dunia, sehari di akhirat, bila dibandingkan dengan dunia, sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau di akhirat nanti kita hidup 5 hari aja berarti 5000 tahun gitu. Apalagi kalau begitu. Karena apa? Hidup di akhir nanti kan kekal abadi. Kekekalannya seperti apa? Wallahu a'lam gitu ya. Kan ada sekarang Allah kan abadi kekal. Kita ya kita enggak kekal. Kita di surga enggak kekal. Karena kalau kita kekal sama dengan Allah. Ah itu mama. Wallahu a'lam. Kita tidak berpendapat terlalu jauh lah ya. Yang penting kita yakin ibadah ini tuntunannya, ini syariatnya. Ada juga setan itu kan dari api, neraka juga dari api. Jadi setan kalau ke neraka berarti enggak panas. Alah, ada aja ya. Itu masya Allah sebodoh itu. Allah pintar kan, lebih pintar maha segala-galanya. Kenapa sih harus bertanya yang ngeyel-ngeyel begitu? Aduh. Orang sekarang kayak zaman Nabi Musa ya, banyak bertanya terus, beramalnya mah enggak, banyak berdebat terus. Kalau ada berdebat semua orang paling pinter, berdebat tentang negara, tentang politik, tentang itu paling pinter. Pas dia jadi pemimpin juga sama aja gitu ya, inilah masya Allah ya. Ya mudah-mudahan yang penting dari diri kita dulu lah ya. Dari diri kita berefek kepada lingkungan sekitar kita. Jadi negara ini akan makmur, maju, manakala dari pribadi-pribadinya dulu. Pribadinya, RT-nya, sekitar RW, sekitar kecamatan semua, kelurahan semua, sampai ke atas. Jadilah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itulah yang kita harapkan. Negeri yang adil dan makmur. Insya Allah, karena memang kita taat. Tunduk patuh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akan tunduk pada Quran dan Hadis manakala kita mampu mencerna apa keinginan Allah dalam firman Allah. Untuk itu mari kita belajar. Jadi insya Allah mulai Senin kan sudah indeks Quran. Indeks terbarunya sudah ada. Silakan ibu miliki dan perbanyak, bagikan gitu ya. Kemudian ajarkan apa yang susah, enggak ada. Karena terjemah Al-Quran itu karya orang-orang pintar, karya para ulama, kita tinggal membacanya. Apa susahnya? Gitu. Kalau menerjemahkan langsung memang sulit, harus banyak ilmunya. Tapi untuk membaca terjemah semua orang bisa, hanya tolong pilih-pilih terjemahannya. Kenapa? Karena banyak ada juga yang menerjemahkannya salah, ilmunya salah. Minimal kita pakai terjemah Departemen Agama yang sudah diakui. Ibu dan Bapak pasti ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Salahnya, kebodohan saya, pintarnya, itu ilmu dari Allah. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-8287-881. 0812-8287-881. 0812-8287-881. Kami memiliki anak-anak yatim, bantu ya. Indeks Qurannya juga bantu, perbanyak ya ibu. Tolong bantu untuk anak-anak yatim kami. Mereka ingin belajar, tapi kan perlu sarana dan prasarana. Ada tenaga dengan tenaga, ada pikiran dengan pikiran, ada dana dengan dana. Dari infak, sedekah, zakat, silahkan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.